Nanti kita kerja aja bisa S2 lagi cok, masa bodoh lanjut. Coba. Hah? Coba. Tanya ke Izan, chat ke Izan. Ping. Itu apa Aldi tanya? Chat Aldi. Iya, chat ke Izan dulu minta nomornya Pak Aldi. Kok ada nomor Pak Aldi? Chat aja aku. Iya. Aku mau Dion, nomor Dion. Dion masih sama Kak ini. Di sana ngapain aja sih di sana tuh? Ya kamu kerja aja. Kerjanya coba mesin, kalau misalkan apa namanya, apa namanya tuh apa kayak di sinilah kok apa mah mata kuliahmu tuh yang pakai mencit tuh ya kayak gitu lah mengalper ya kayak gitu dah, kayak gitu dah kasih makan mencitnya, kasih makanan ya tergantung mungkin tergantung ya kalau kamu di bagian teknis ya kamu ya ngasih makan apa milking itu yeah. Teknis itu yeah. Kalau yang sampai nemuin anti serum itu kan ke ujinya tinggal kamu masuk yang mana. Tapi ya seru ya itu. Seru. Lebih ke desainmu cuk, lebih guna ilmu cuk. Coba lah, kau nggak berpak, kau kan cocok tuh berpak masuk atau nggak gini dari Zuzha, pastinya yang gini tak harus. Kemarin dah masuk ke Kagus Meta bilang ini ada orang yang masuk hari ini saya interview apa orang Kagus Meta kan bos dia. Bos dia. Dia mah bos dulu cuk, dia bos bagian apa namanya? Display dia makan makanan tuh cuk, masih makan itu kan dulu Aris kerja kan aja dia. Makan anak-anak buah Kagus Meta dulu. Kak siapa kak? Yang cewek itu yang siapa? Apa? Ayunda. Plastika. Iya kayak Yunda ya. Udah nikah cok, jadi rumah tangga kan cok. Yang pegang-pegang ular juga cok. Ah dia gak banding ular kata Kagus tuh, cuma ikut-ikut pacarannya dia gara-gara. Kan karena dekat-dekatnya bingung perintiannya, jadi ular laut perintiannya dia. Karena dekat Arius dia soalnya. Oh pacarnya Kak Arius dulu tuh? Iya. Oh gak ada sama Kak Arius dia? Enggak. Kak Arius aja di gini. Kak Arius gimana Kak Arius? Di gini dia kerja di PNPF. Apa tuh? Di Jatiluwe kerja dia. Apa tuh? Bali Starlink itu project. Itu apa tuh? Monitoring. Ya. Monitoring apa? Bali Starlink dia. Apa namanya? Ya Bali dia. Sana kan ada konservasi Jak Balinya ya sana di Jatiluwe. Tapi dia lebih banyak kayak nggak andu apa namanya nungguin PNPF itu bersih-bersih sana gitu. Mana ketemu dia kemarin aku sebab masih buat kamu. Oh, 97. Mana kerja mana katanya? Hah? PNS. Masa PNS dia? Terbang di pemerintahan. Kayaknya pernah nyinggung itu. Nah, kayaknya tukang fotokopi dah kayaknya enggak. Dia kan lemot cok, badannya gede kak, tapi kayak pisang cok, lemot kali cok. Oh lah. Mau ngapain ini sekarang? Atau enggak gini ya mu, Nanda kan dia bos tuh, minta kerjaan Nanda. Nanda kan dia nyari pegawai kemarin dia bilang. Dia kerja Pak Kudi gitu. Pegawai apa? Pegawai staffnya dia, ya staffnya ibunya dia. Hah? Staff khusus? Iya, kan dia punya gini dia. Perusahaan satpam sama perusahaan apa namanya itu? Perusahaan satpam. Iya kan nama PT Bujuru namanya dia. Iya. Hah? Iya. Iya, PT Bujuru namanya itu. Nah, entah kerjaan, aku belum kerjaan itu. Oh, dia enggak keker Nanda. Oh, kekerin kan. Enggak, cuk. Makanya dia keker ya. Kumpulannya ya. Satpam. Dia keker tapi lemes. Iya enggak sih? Iya. Aku ingat dia kan gitu dia cajir. Gitu dia kayak kambing tuh anjir. Bangsa kambing. Dia keker tapi lemes gimana aku ngelihat dia gitu. Jalannya enggak. Hmm. Tapi keker kemarin waktu kan keker dia tuh. Ya. Ini orang enggak gitu maka jangan masa kan coli. Enggak dia cuk, dia tuh gini tuh Kak. Serius aja. Buat masih kayak gitu modelnya yang kayak dulu pas kuliah tuh kayak orang enggak mandi itu. Amat gini cok, ini keren cok, ini keren ada bangsa kamu keren cok. Ali ibu internasional ibu ya. Tapi dia harusnya bikin inilah dia cuma dia naik dia aja cuy. Parum ibu lah ini. Kabarnya bagus aja. Kayaknya dia punya pegawai Kak Endra. Dia kan punya petibet jeru dia. Ini ada staff dia buat nih marketing atau apa. Hutan yang dulu ya cuy. Ayahnya hutan, ayahnya itu hutan. Ngeri. Sampai gak kambing kan air itu. Tuh aku makan sama dia kan Raya. Dia bawa uang banyak dompetnya cuk. Bah, satu orang cuk. Dia minta bawa uang kan, buat nasi padang lu kan. Ih, bayar aku makan di. Anjir lu bawa uang banyak kali dompetmu cuk. Bayar bayar aku cuk. Kan lu bosnya tadi gitu. Gak ada uang ku cuk. Anjir gak gitu. Minta aku lu bayar cuk. Anjir emang orang itu cuk. Lucu lah lu. Bisa kayak gitu ya. Belit ya cuy, kadang-kadang cuy, udah jangan ngambat dirinya sendiri cuy. Dulu inget pas sana dia cuy kan. Jadi bayar makan dia. Eh kok aku bayar makanan? Eh please gitu dari gaya dia cuy, anjir. Sana gak ada cuy. Dulu sama dia aku pergi sama dia. Pas UP sama dia juga cuy. Di babi-babi ya? Hah? Di peternakan ya? Enggak jadi gini UP nya apa? Iya di babi-babi. Betul. Iya. Coba lagi. Luan dia tamat cuy. Jadi. Luan tak muncet. Ya belum muncet entah. Ekstra gitu. Aldo tu mana? Dia udah cuy. Aldo? Iya. Kok bisa? Dia apa namanya? Dia nggak buk. Maksudnya upik. PKL nggak mau dia. Di sini main game cuy. Pukul di develop ada Pak Gin cuy. Datang Pak Gin. Kalau itu ini enggak kaya enggak apa kaya dia sultan juga ya langsung kerja deh cok di pemerintahan sekarang kali ini iya sultan juga dia maksudnya bapaknya katanya enggak pemerintahan apa bapaknya kan dokter dokter apa terus Aldo ngapain kerja di sana dikasih kerja dia sama bapaknya iya bapaknya ngasih orang dalam ya. Pakai headset dia dengan headset nonton TV aja. Pakai HP itu loh. HP Cina itu yang ada antena. 7 kali aja. Kak mana Pak? Main game. Anjir game-nya auto main sendiri game itu. Anjir. Mobile Legend kan? Marah kalah cuy, bunuh orang kalah keplok gitu cuy, anjir semua bangun cuy, marah-marah di kampus cuy. Kenapa lucu tuh cuy, kentut lari cuy. Ingat tuh, ingat bukan tuh, ingat tuh ada kau gak ya tuh anjir sama si Indo Indo, kakak kentut ya? Iya lari cuy, bangsa anjir lari cuy. Ingat tuh anjir lari cuy bis kentut cuy. Aku main dulu sini cuy. Kakak kentut ya? Iya, lari cuy anjir mbak. Tapi orang seperti Kak Aldo ini ya, bisa masuk unit gitu ya. Iya. Jadi kan ada tesnya tuh kan. Ya kan ada SPI, ada mandiri. Masih ada mandiri kan. Enggak tahu lah. Kayaknya orang tuanya lah ya. Cara kuat lagi bantu menggurui saya kenal kuat. Iya kalau tu kaya jangan kalau kebutuhan khusus iya. Ah kemarin aku ketemu Vera dia udah sehat. Mau sehat. Loh, belum dia awal. Belum. Mana bisa dia? Serius? Serius. Gila nggak bisa dia? Orang kak tuge lo. Baru wisuda bareng ini 17 ya baru 14 ya 15 ya 14 iya aja gak apa-apa sebenernya cuma 14 yang penting bayarnya tepat waktu bukan dulu tapi gak tuh kalau sekarang berapa semester 17 kalau sama aku kan 15 ya 17 aja setahun itu 15 ya dia kan sebenarnya udah selesai bareng siapa ya dikat belum cuk kemarin dia abisnya kamu perasaan udah selesai udah hure dia belum waktu ya dikat dia belum berupe dia cuk Abis itu dia kan bis, Bu Sajetri bilang sama aku, kemarin tuh kayak baru sidang dia. Wah. Kayaknya besar-besar itu kita bilang ore-ore, abis itu kayaknya mereka biasa aja. Tetap kayak gini terus, biasa gitu. Iya, biasa. Yang mereka hore itu pas kita udah sidang, baru mereka hore cu. Bu, satu grup tahu cu, di 12% tuh udah sidang. Iya, aku juga. Sama tidak sidang ya. Bu Eri tahu, katanya kamu dikejar-kejar ya. Siapa bilang? Masa? Iya, kemarin layak tuh. Loh, kamu? Katanya kamu dikejar-kejar. Ingat gak apa-apa, gak apa-apa. Biar ada ceritanya. Katanya ada kemarin. Hampir semua. Yang gak ada ya, di Retno. Enggak, maksudnya yang mahasiswa. Mahasiswa anak-anak 20-21 itu lah. Gak kenal, gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal mu? Cuma ini si temennya Rahmat itu siapa yang siapa? Ibu kok temennya. Jadi mahasiswa kan? Iya, iya. Di masjidnya itu loh. Di sholat ini. Iya, yang depan, ya, Pak, yang dari Pak Joko itu, tokoh-tokoh itu. Ya, yang oh, ya ingat mau beli buah apa? Pojok itu kan? Ah, ingat mau beli buah aku pengen anjir Pak Joko sakit dibeli nanas sama Pak Joko, ingat tuh? Iya iya. Pak Joko itu oh, aku kau beli nanas ya cok, anjir kayak ada yang sakit cok. Bimbingan itu. Itu dah, aku ingat rumah Indra aku cerita sama dia tuh. Tapi emang caranya gak cepet gitu datang tuh. Pas lagi sakit lah, datengin tuh. Aku beli kayak itu. Bawain buah bisa. Saya tahu niat kamu sudah tahu saya sudah gitu. Iya iya iya. Entah apa entah apa entah bimbingan jurnal tuh ya apa? Kalau salah itu apa ya? Aku nggak tahu. Siapa itu yang baru bilang saya baru vaksin itu? Iya dia habis vaksin iya. Cok. Iya ya. Oh ya maksud yang di Pak Sundra? Enggak Pak Joko. Iya. Terus Pak Joko sakit dia apa? Terus ya, sekarang dia lagi. Enggak dia langsung berdiri. Enggak gitu apa namanya? Iya, iya. Soalnya iya benar-benar ya Pak Joko. Iya. Soalnya habis vaksin kemarin. Langsung kaget aku. Habis itu saya enggak mau lanjut sama ya sama namanya? Sama si Kesha itu. Kesha itu sudah lewat saya enggak bisa saya mau pensiun lagi. Oh, itu. Iya, iya. Itu aja. Ya ya udah nanti saya yang ngomong aja anjing ngomong kayak gitu cah anjing apa lu kali lucu kali lucu si pen di buah ada kan apa kau beli buah naga apa ya nanas saya mau beli kayak nanas nanas salah pisang kamu beli tuh aja play nggak pernah pak gitu para kau cah aku tuh punya rencana mau beli mau apa tuh buat taser gitu enggak taser tapi yang besar pin buat yang besar terus kasih ke Pak Gin gitu biar dimakan sama harus sendosan emang seneng kan aku mau kasih Pak Gin disini kalau bisa sukses nih kasih buku dia nanti kalau mau ngasih parcel cok nih pak kasih pak saya udah dibantu ini mohon maaf nyusahin sekali buku kan. Apa? Buku tentang apa ya kak dia kan sosialnya miskin tentang retail ya aku beli buku itu katanya aku mau print paling juga mereka tuh gak mati mereka tuh sibuk nih buat mereka riset mungkin kan Pak Gin pengen punya bagian tentang kodok ya. Kalau Pak Gin kayaknya nggak keren, itu dia jangan lah kasih Pak Gin reptil. Dia tumbuhan mau? Tumbuhan, tumbuhan dah, mahal tuh tumbuhan dah. Buku reptil kasih satu yang kodok-kodok tuh, buku satu nggak satu. Kemarin aku masih mengkalah nih kan, kasih apa kayak ajaran anak-anak tentang reptil kan? Kung siapa yang buku? Kung buku nanti setelah seujung saya kasih buku satu. Andi todong buku, kayak begitu itu aja. Eh, enggak, Bu Indah masih ya? Masih kemarin ketemu. Hmm. Berapa usia begini sekarang? Gak nikah ya? Pak Denny dah sebelumnya. Anjir. Jodohin lah ya. Cocok ya. Enggak, maksudnya buat bareng-bareng berdua lah orang tua itu. Buat itu masih ngekos mah? Nah iya, biar gak ngekos. Maksudnya dia dulu ngekos mah? Masa ya? Iya. Kayaknya dia pingin nama Miss terus makanya dia pakai nggak mau nikah cok. Bises. Kayaknya mungkin gagal deh cowok tuh nggak ada yang sih apa. Lo kalau Miss tuh belum nikah ya? Iya. Lo kalau udah nikah apa? Misses. Apa? Mistress. Udah kawin apa? Mistress. Miss apa? Mistress. Mistress. Mister. Mistress. Kalau Miss itu cewek belum nikah, kalau cowok belum nikah apa? Sir. Udah kawin namanya. Men. Jomblo namanya cok. Enggak, mak panggilannya apa kalau belum nikah? Kamu cucu. Enggak peduli lah. Kemarin tuh ada guru fisika dasar yang galak itu loh. Yang tua. Apa Liman? Aku Liman ketemu sana. Ngobrol lama kali. Pak, gimana Pak? Barcelona, Pak? Beda. Iya. Sama Farhan. Aku kan kesana sama Farhan. Enggak gini, enggak gini mau nanya sama dia. Gimana Barcelona, Pak? Menang enggak? Dia tuh saya tuh enggak bisa ngomong-ngomong sama orang-orang. Pasti ngomongnya bisnis semua saya. Terlalu suka. Kalau Pak Poliman, Pak Poliman. Ngomong aja jalan besok, rumah. Besok kan saya tinggal di sini. Terus di ini digantiin sama Pak Joko. Pak Joko. Nah, dulu dia sekos sama saya. Berapa kali dia. Tau gak gini? Tau apa namanya tuh? Ingat tuh pas mata kuliah dia kan? Ke bahasa main kan? Besok gak ngajar cu. Ya gak kan? Kan? Ngasih tugas cu, langsung tinggal sama dia. Aku ingatnya Gus? Keluar Gus. Keluar. Kok ngapain lu sih keluar cu? Gak pas di sana ngajar di sana. Apa ini kamu lihat ini? Bukan sih, ya S cu. Excel yang di sana lu. Yang di sini itu lah. Ora. S dia lihat pohon itu. Keluar aja guys. Semua dia, itu semua dia, semua dia. Tapi emang jengkelin sih kalau lagi bahasin terus nggak dekat itu memang jengkelin. Iya sama kak kau ngajar mana? Iya. Terus akhir, UAS itu telat berapa menit? 5 menit tuh. Dirobekin menyana lagi. Maksudnya kamu tidak baik pada iya, lari-larian ke fisika. Maksud tidak baik pada dia? Ngeri kali. Pas kemudian ketemu tuh halus kayak, oh santai. Kakak pensiunnya kak? Hampir pensiun. Bareng gue nih pensiunnya tahun depan kayaknya. Pak, Pak, Prof, Juli itu pensiun ya? 70 pensiun Prof tuh. Tapi Prof, Juli itu pensiun. Dokter kan 5. Pak Juli itu berapa? Kalau dosen biasa 65. Enggak, kok dokter 65. Dosen biasa 60 ya. Iya. Kalau profesor gitu. Kok bisa gitu ya? Iya. Karena dibutuhin ilmunya gitu. Iya. Makanya dosen tahu gelarnya. Udah banyak dosen kan, Pak? Enggak lupa dokter dosen S2 gitu. Terus dosen. Bu Maiti juga udah ngajuin profesor ya. Enggak nyampe. Nah, anaknya baru satu lagi. Kemarin ketemu anaknya. Cantik kan? Di rumah sakit. Loh kok ke rumah sakit juga dong? Kesana lah aku. Tapi pas aku datang itu ibunya udah di jenazah salipannya. Kesana lah aku kok ini ya. Aku baru pertama kali masuk itu luas mah. Ya, aku pernah ngantar bandara. Iya kan bandara. Pernah aku ngantar temanku kan. Masuk UGD mu tuh banyak kayak darah itu. UGD banyak kayak darah cuy anjir. Jual kali pesan lah tuh UGD apa motor. Terus kita ikut sholatin gitu. Ya ikut. Pas dari Sanglah ke bandara Sanglah terus ngobrol bentar sama anaknya sama Wira juga. Wira. Nah, mana mau ngobrol anaknya? Hah? Mau ngobrol anaknya? Iya anaknya udah kering kan matanya kayaknya. Udah nungguin ya, katanya udah 3 hari ini keluar darah terus dari mulutnya dan itu kan baru operasi dikiranya luka dari dalam ternyata itu lidah kegigit gitu. Jadi luka jadi udah nggak bisa ngomong gitu. Ya, belakangan ini 3 hari sebulan lalu aku ngechat itu masih dibales gitu. Nanti ya, mau nyari bebas lab. Lantas, Mario, sudah cerita main taro. Hah? Sudah cerita main taro satu itu. Sudah berarti kan 30 hari. Katanya mau ke pura itu lah, mau datang ke pura nggak? Oh ya, iya loh bro, iya kalau sehat. Akhirnya kan biasa. Ya, masa nggak datang loh? Nggak. Terus hari Jumat kalau nggak Kamis. Tanggal 29 pokoknya. Itu aku ngechat Pak Denny soal jurnal kan. Bapaknya bilang lagi di rumah sakit. Siapa Pak yang sakit? Istri saya gitu. Kira sakit-sakit biasa. Gitu. Terus besoknya Senin aku nyari tanda tangan di CIS. Bapaknya udah ngajar. CIS. Nah, tak kira kan udah sehat ya. Bumedi. Terus tak tanyain sama Bu Putri datang di situ. Gua cari tanda tangan kan. Tak tanyain ke Bu Gui, Bu. Tadi saya ketemu Pak Denny di Cis. Bu Meti katanya sakit apa sudah sehat kayaknya ya. Ya kayaknya. Itu dia bilang. Bu Meni. Tak kira kan udah enggak ditungguin kan. Ternyata besoknya. Besoknya banget. Dan Pak Denny udah kayak pas di sholatin tuh dia kayaknya habis ngajar. Masih pakai sepatu handover, pakai baju ini polo. Ini terlalu banyak kerjaan mas cuy. Nggak tahu apa tanggungan mas. Oke, udah bangun gitu hpnya deh. Ini yang ngejar cuy. Apa yang ngejar kali ya deh? Duniawi. Maksudnya bang, satu duniawi cuy cuy. Bu Meti udah. Iya, tadi kan harusnya kan ya udah kayak gitu. Ini kayak dia nanggung anak kayak juga dah. Nanggung anak lo. Cuma satu anak yang berang. Tapi kan dia di Korea kuliah. Tapi dengan dua orang dosen masa gak bisa cuy. Tapi cuma satu anak itu. Kayak anak ibunya elit kayaknya cuy. Iya. Anjir. Aku pangling lo. Sama anaknya. Tapi dia pangling. Masa calon? Pangling itu kayak iya kayak Korea kayak Cina lah ya. Gak pakai gundung kan? Aku kaget. Kamu gundung juga? Cantik nggak? Cuma mana ya? Ika. Terus nggak ngobrol? Ngobrol. Dari lain apa? Sih nggak bimbingan, ketemu anaknya saya bimbingan. Gak pernah. Baru pertama kali makanya pangling tapi cuma kan temu di foto kan dan itu pakai kerudung ya. Tapi itu liatnya cantik kali ya. Tak kira tinggi kan. Ternyata sewira tinggian dia dikit. Oh ya, dia itu di Korea katanya. Iya di luar negeri katanya tapi aku gak tahu ya. Tapi stylenya style Korea ya. Rambut putih. Ke masjid baca masih dari rumah sakit. Dan kalau dari belakang itu kayak siapa? Keanu itu nggak? Keanu. Anu siapa? Keanu yang itu lah artis itu. Isyana Saraswati. Kayak cowok. Senjungkok. Kalau dari belakang tuh perawakannya kayak cowok. Cowok kayak dia. Agak bontet. Bontet. Bener lah, kuliah arsitektur teknik kumpulan cowok. Iya. Oh, arsitektur dia? Iya. Baru tamat 2020 kayaknya. Iya. 2020. Anak itu usia berapa? Angkatan 14. 14? Nah. Kak kelas. Hah? Baru tamat dari kemarin gitu. Masih dia telat ya? Tapi dia ini gak mau wisuda gitu. Kan covid kan. Nah, dia ini bilang gitu. Baru mau wisuda gitu. Karena gak selesai. Dia katanya ini merasakan nggak, kayaknya ini merasakan nggak. Anaknya kan soalnya kan tamatnya ini kan telat tuh. Ya berarti berdua. Kan dia memaklumi aku kan. Makanya dia kalau ngaji berjangan tuh gitu. Nggak usah deh kamu ini kerja ini yang nyari kerja yang cukup kasih foto keluargamu yang foto wisudamu ke keluarga pasti mereka senang gitu. Pasti dia juga merasakan anaknya enggak lulus. Iya. Tapi masih di Jawa kan? Tadi nih. Kemana enggak? Iya, tinggal cuma bertiga. Anaknya ke Korea, Ibu Meti. Nah. Pulang sendiri. Turun sama bulu, terbang ini, kan? harus ada yang harus ada yang bergerak. Bu Ina apa? Si circle-nya Bu Ina itu apa ya? Kayaknya introvert kayak Bu Ina di sini itu. Bukan, circle-nya Bu Ina di luar bio kayaknya. Kegiatan-kegiatan di luar bio. Dia tuh lo. SMP itu. Nah, kayak gitu. Eh lo, Bu Ina tuh pernah di ini. Apa dia? Apa dia? SMP. Orang terusnya mahasiswa. Ya, SMP itu. Ya lah, doain ya bisa berpanjangan. Aku buat bendera, sudah buat bendera, aku cukup tenang aja. Bendera apa? Klub, apa? Klub Master mana? Itu apa? Iya, baru kita sudah tuh. Kita berdoa gitu so. Klub Master. Itu apa bendera tuh? Kau ikut tuh, kan belum sudah ya? Kan belum sudah, sudah apa itu? Bukan wisuda itu. Sudah online. Pakai aja togamu itu. Berangkat bareng-bareng. Ada apa ya? 25, itu satu minggu lah. Siapa tiga kan foto coba buat togamu. Iya. Satu minggu ya? Iya, udah. Ngapain wisuda online itu? Kayaknya aku masih nyimpan bajunya itu. Bentar aku ya, bertiga aku sama moga kepanjangan sih. Cuma Pak Ajo atau Gajah kan? Iya, biar ada fotonya lah. Iya. Ada fotonya. Ino juga itu. Ino. Ino gak ikut juga wisuda kemarin bangke. Absen dia. Wisuda kan gak datang dia. Sakit. Dia daftar? Udah daftar semua. Dapet ijazah. Cuma gak datang. Bareng kayak dia kan. Keren dateng dia. Gak maksudnya. Sakit. Nanti aku dateng nanti. Ya. Aja. Aja. Oh iya lah wisuda. Foto-foto aja. Pasti. Kalau mau juga ini. Bawa apa gitu, bakar-bakar sana baru bagi party. Terus nanti aku pasti kan ada absennya gak sih? Enggak, kan udah seremoni, udah acara di luar baru masuk datang kau anjir. Aku gak ngerti loh, berkumpul plan itu gimana? Sudah plan itu kan dipanggil kan ke depan. Enggak, maksudnya acara seremoni kan panggil tuh. Nah, selesai. Enggak, maksudnya pas masuknya itu kan ada registrasi kan? Enggak, di sini wala ada. Di luar aja pas datangnya betik enggak ada. Pas acara seremonial selesai tuh udah masuk keluar masuk sendiri. Iya. Kak pasti lah membaur gitu dah. Selesai. Yang penting foto-foto aja, yo. Yang jaga itu siapa ya? Enggak usah. Gitu. Doa enak, bisa aku datang juga, Cok. Iya, kok pakai aja inimu. Biar bisa foto-foto juga. Mana ada gue, Cok. Ada cari dah siapa dah yang punya kurang. Yang maksudnya Reza, Cok, gede-gede gitu, anjir. Bok, yang kecem juga. Dia rame, dia kerja gak? Gak tahu. Oh, bisa dah, jangan. Oh hari ini? Ya. Gak tau. Kenapa? Chat semua.